Pacarku sini. Mas Deki. Spesial buat anda-anda semuanya. Buat warga Gresik. Birunya cinta. Birunya cinta ya. Pink ini Mas Deki. Oh ini pink. Thank you.